Mitra bisnis, kondisi ekonomi Indonesia tahun 2008 diprediksi masih mengalami stagnasi. Pasalnya, pengaruh ekonomi dunia, terutama Amerika Serikat, masih dibayang-bayangi penurunan. Belum lagi faktor harga minyak dunia yang belum stabil. Tumpuan basis konsumsi sebagai penggerak roda ekonomi pun semakin kuat. Namun sayangnya kondisi itu pun berujung pada investasi dan sektor real yang masih mengalami pelemahan. Mitra bisnis, sektor apakah yang masih mungkin mampu mengimbangi ekonomi di tahun ini? Segera kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apakah kondisi tahun ini masih bisa diperbaiki dengan geliat belanja pemerintah? Total belanja pemerintah itu cuma kira-kira 17-20% dari PDB. Kalau belanja pemerintahnya dinaikkan, juga efeknya relatif kecil. Dan yang paling penting, belanja pemerintah habis buat subsidi kan? Nah, jadi itu lagi akibat dari subsidi yang membengkak, peranan belanja pemerintah makin minimal, tidak bisa signifikan. Dari sektor konsumsi bagaimana, Pak? Kalau kita lihat, konsumsi tidak akan sekencang tahun 2007. Karena saya lihat konsumsi makin banyak dibiayai dari utang. Dan utang makin banyak yang bermasalah. Di kita subprime di kendaraan bermotor sama kredit card. Jadi, oke, konsumsi akan lebih rendah. Kemudian ekspor, karena ekonomi dunia melambat, ekspor kita pun akan melambat. Nah, jadi ujung tombak buat pertumbuhan ekonomi 2008 harus beralih dari konsumsi dan ekspor ke investasi. Dan disinilah letak pentingnya kita atau memerangi inflasi. Harapannya investasi itu harus tumbuh 12%. Nah, karena investasi ini penting kan meningkatkan kapasitas produksi. Kalau ujung tombak pertumbuhan konsumsi, konsumsinya kan bisa berupa barang yang diimpor, tidak meningkatkan lapangan kerja kan? Nah, inilah arah yang harus kita upayakan. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Dinda Natasya.